Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu terlarang sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sebagaimana telah dijelaskan, pada pertemuan yang lalu, bahwa inilah mazhab yang benar. Mazhab Syafi'i yang salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Sa'di di kitab yang sedang kita pelajari di Matan Manhajus Salikin, juga oleh muridnya Ibnu Utsaimin. Sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Utsaimin, ya, bahwa yang dilarang pada waktu-waktu larangan itu adalah sholat sunnah mutlak. Adapun yang lainnya tidak. Dan telah dijelaskan dalil-dalilnya yang menguatkan pendapat ini sebagai pendapat yang terbaik, yang terkuat. Nah, sekarang kita masuk pada uraian tiga waktu terlarang. Tiga waktu terlarang pada mazhab Hambali yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Ya, tiga waktu terlarang yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan itu, ya, adalah mazhab Hambali. Kita ambil yang pertama, yaitu min al-fajri ila an tartafi asy-syamsu fa hiya rumhun. Sejak terbit fajar hingga matahari meninggi sejarak satu tombak dari ufuk. Nah, penetapan waktu terlarang sejak terbit fajar, fajar shodiq yang dimaksud yaitu waktu sholat subuh, ya, sejak terbit fajar ketika masuk waktu sholat subuh, mulai masuk waktu terlarang. Jadi bukan setelah sholat subuh, bukan mulai setelah sholat subuh, tetapi mulai sejak masuknya waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Itu maksudnya sejak terbit fajar. Jika sudah terbit fajar masuk waktu sholat subuh, mulai waktu terlarang sholat sunnah mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang menjadi mazhab Hambali. Ini pula mazhab Malik, Abu Hanifah, dan jumhur mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la salata ba'da al-fajri illa sajdatain, la salata ba'da al-fajri illa sajdatain, tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh, rawatib, sunnah rawatib qabliyah, 2 rakaat sebelum subuh, hanya itu. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh, yakni sunnah rawatib qabliyah. Ini hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Hadis ini sebenarnya pada sanadnya ada kelemahan. Ada kelemahan. Tetapi memiliki penguat-penguat syawahid yang dengan gabungan ya bersama penguat-penguatnya itu, Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih, yakni sahih li ghairi sahih karena penguat-penguat. Dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Ghalib. Makna hadis Ibnu Umar ini diperkuat dengan hadis Hafsah. Diperkuat dengan hadis Hafsah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr, apabila fajar telah terbit, la yusalli illa rak'atain khafifatain, la yusalli, tidaklah beliau salat illa rak'atain khafifatain, kecuali 2 rakaat yang singkat, 2 rakaat yang ringan singkat, 2 rakaat qabliyah rawatib qabliyah sebelum subuh. Itu pun dipersingkat pelaksanaannya. Ya. Begitu pula hadis ini tadi, hadis Hafsah muttafaq alaih, dan ini lafadznya Muslim. Naam. Yang kami bacakan lafadz Muslim. Nah, begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga muttafaq alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih tentang salat witir Nabi alaihi salatu wassalam dan 2 rakaat singkat, rak'ataini khafifatain, sebelum subuh, sebelum salat subuh, ya, sebelum salat subuh antara adzan dan qomat. Nabi kerjakan 2 rakaat singkat itu antara adzan dan qomat sebelum sholat subuh. Ya. Yeah. Singkat pelaksanaannya. Nah, sudah kita lewati kan? Nabi alaihissalam mengerjakannya hanya membaca setelah Al-Fatihah, membaca terkadang Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Terkadang ya, setelah Al-Fatihah di rakaat pertama membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Ya, dan terkadang dan di rakaat yang kedua membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, seterusnya. Satu ayat satu ayat. Jadi ringan, yakni dipersingkat pelaksanaannya, dalam arti dipercepat. Nah, tidak panjang-panjang. Baik. Nah, hanya itu yang dikerjakan oleh Nabi. Setelah datang akhar dari Sa'id bin Al-Musayyab, akhar Sa'id bin Al-Musayyab, Sayyidut Tabi'in, pemimpin Tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, bahwa Sa'id bin Musayyab melihat seorang pria, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri, dia melihat seseorang salat setelah terbit fajar, aktsara min rak'atain, lebih dari 2 rakaat, yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujuda, dia memperbanyak rukuk dan sujudnya. Jadi sholat dua rakaat, sholat dua rakaat, memperbanyak ruku dan sujud pada sholat sholat itu. Fanahahu, maka Sa'id bin Musayyab melarang orang itu. Faqad, kemudian orang itu ketika dilarang oleh Sa'id bin Musayyab, dia bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad kunyahnya, yu'adzibuni Allah ala salah, yu'adzibuni Allahu ala salah, apakah Allah akan menyiksa aku atas salat yang kukerjakan? Yani apakah saya akan disiksa oleh Allah atas sholat ini, padahal yang kukerjakan itu ibadah sholat? Qal, kata Sa'id ibn al-Musayyab, la, bukan, Allah tidak mengazabmu atas sholat yang kukerjakan, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, tetapi Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, tetapi Allah akan mengazabmu, menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Sa'id ibn al-Musayyab. Akhar Sa'id ibn al-Musayyab itu dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, kitab Irwa Al-Ghalib. Nah, begitu ya. Berikutnya ana menukil keterangan At-Tirmidzi di antara yang meriwayatkan hadis Ibnu Umar di atas, la salata ba'dal fajri illa sajdatain, tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Nah, At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis itu, beliau berkata, inilah yang disepakati oleh alim ulama. Inilah yang disepakati oleh alim ulama. Yani makna hukum yang disebutkan di hadis Ibnu Umar itu. Inilah yang disepakati oleh alim ulama. Mereka membenci salat setelah terbit fajar. Ya. kecuali dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Kecuali dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Qobliyah, rawatibnya. Nah, jika ini sudah jelas, ya, bahwa waktu terlarang itu mulai sejak terbit fajar, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la salata ba'da subhi, dan pada lafaz Muslim ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. La salata ba'da subhi. Ini riwayat Al-Bukhari, tidak ada salat setelah subuh. Lafaz Muslim menegaskan ba'da salatil fajri. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat fajar. Hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit meninggi. Nah, perhatikan pada kalimat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Hadis Ibnu Umar kan mengatakan tidak ada sholat, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar. Ya. Bukan dikaitkan dengan sholat subuh. Yang penting terbit fajar. Sudah sholat subuh atau belum? Maka itu sudah waktu terlarang. Nah. Yang mengatakan ini tidak bertentangan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih, yang menyatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit meninggi. Kenapa tidak bertentangan? Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan penegasan terlarangnya sholat sunnah setelah sholat subuh, menegaskan bahwa setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Tetapi tidak berarti boleh sholat sunnah, ya, boleh sholat sunnah selain dua rakaat sebelum subuh, bukan berarti begitu. Ketika Nabi mengatakan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tidak ada sholat setelah sholat subuh, bukan berarti bahwa sebelum sholat subuh, meskipun sudah terbit fajar, sebelum sholat subuh, ya, bukan berarti boleh sholat sunnah selain dua rakaat qobliyah, rawatib subuh, sebelum subuh. Bukan berarti begitu. Karena sudah kita dengar penjelasan di atas. Jangankan sholat sunnah mutlak, ya, dua rakaat sunnah qobliyah, dua rakaat sunnah qobliyah, dua rakaat sebelum subuh, rawatib itu saja, Nabi mengerjakannya dengan cepat, dengan ringan. Tidak lama-lama. Sudah disampaikan apa yang terkadang dibaca oleh Nabi SAW, ya, antara terkadang kuliah jalan kafirun yang pertama, yang kedua Al-Ikhlas, dan terkadang satu ayat, ya, kulu aman Nabi la mungzila ilayna, dan seterusnya. Terkadang kedua kuliah Al-Kitab ta'ala ila kalimati sawain bainana bainahu, dan seterusnya. Itu kan ringan itu. Tidak lama-lama kan? Nah, itu saja dikerjakan dengan singkat. Ya. Dan tidak ada yang lain dikerjakan oleh Nabi kecuali itu. Jadi jangankan sholat sunnah mutlak mau dibicarakan, dua rakaat rawatibnya saja dipercepat pelaksanaannya oleh Nabi SAW. Ya, diperingan pelaksanaannya, tidak panjang-panjang suratnya. Jadi, oleh karena itu, meskipun ada pendapat kedua dalam masalah ini, bahwa waktu yang terlarang adalah sejak usai sholat subuh, sesuai dengan hadis Abu Sa'id yang telah dibacakan, meskipun ada pendapat itu, dan itu mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga lain dari Ahmad yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin, menetapkan bahwa waktu terlarang itu sejak setelah sholat subuh, bukan setelah masuk waktu sholat subuh, bukan setelah terbit fajar, tapi setelah sholat subuh. Ya, meskipun ada mazhab itu, tetapi bukan berarti boleh sholat sunnah mutlak sebelum sholat subuh, bukan berarti begitu. Ya, karena hadis-hadis yang telah disampaikan di atas, hadis Ibnu Umar bahwa tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat sebelum subuh, hadis Hafsah, hadis Aisyah bahwa Nabi Rasulullah jika sudah azan subuh, sholatnya hanya dua rakaat qabliyah. Itu pun caranya, ya, singkat, tidak lama-lama. Yang berarti menunjukkan tidak disyariatkan sholat sunnah mutlak, ya, sebelum sholat subuh. Ketika sudah terbit fajar, tidak ada sholat yang disyariatkan, yaitu sholat sunnah mutlak, selain yang ada hanyalah rawatibnya dua rakaat. Atau kalau masuk ke masjid, ya, belum diqomat, ya tahiyatul masjid. Nah, bisa difahami. Jadi, wallahu a'lam, tetap dikarenakan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda tidak ada salat, la salata ba'da al-fajr illa sajdatain, tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat sebelum subuh, sunnah dua rakaat sunnah sebelum subuh. Hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani berdasarkan gabungan riwayat-riwayat yang saling menguatkan dan didukung makna-maknanya dengan hadis-hadis yang telah disampaikan. Ya, maka mazhab Hambali ini kuat bahwa waktu terlarang mulai dari terbit fajar. Nah, mazhab yang lain yang telah disinggung, mazhab Syafi'i, ya, yang mengatakan waktu terlarang itu mulai setelah sholat subuh, setelah pelaksanaan sholat subuh. Ya, tetapi Ibn Uthaymin yang mendukung pendapat itu pun tetap mengatakan, ya, bukan berarti bisa sholat sunnah mutlak sebelum sholat subuh, tidak berarti begitu. Nah, jelas, ya. Jadi intinya jika sudah terbit fajar, maka tidak disyariatkan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang disyariatkan hanya dua rakaat qobliyah sebelum subuh, dengan cara yang singkat. Nah, kemudian hadis Abu Sa'id yang telah dibacakan tadi, la sholata ba'da subhi, la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Terbit yang dimaksud di situ bukan saat baru terbit gitu, ya, bukan semenit dua menit setelah terbit, bukan. Terbit yang dimaksud di situ adalah terbit meninggi, ya, meninggi sejarah satu tombak dari ufuk. Itu terbit yang dimaksud. Terbit yang dimaksud di situ adalah terbit meninggi sejarak satu tombak dari ufuk. Makna itu berdasarkan hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. penetapan makna menafsirkan hadis itu bahwa terbit yang dimaksud adalah terbit meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk, berdasarkan hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, "Salli salat as-subh." Kata Nabi kepada Amr bin Abbasah, "Salli salat as-subh." Kerjakanlah salat subuh. "Tsumma aqsir 'anil shalah." "Tsumma aqsir 'anil shalah." Kemudian berhenti dari salat. Ya, berhenti dari salat. Jangan salat setelah salat subuh. "Hatta tatlu' asy-syamsu." Hingga matahari terbit. "Hatta tartafi'a." Sampai terbitnya meninggi. Meninggi. Ya. Meningginya itu kata ulama sejarak satu tombak dari ufuk. "Hatta tartafi'a." Sampai meninggi. Nah. Jadi jelas ya. "Fa innaha," kata Nabi kepada Amr bin Abbasah, Nabi SAW mengatakan, "Fa innaha tatlu'u," karena sesungguhnya matahari itu terbit, "hina tatlu'u," ketika terbit, "baina qornai syaitan," terbit di antara dua tanduk setan. "Wahina idin yasjudu lahal kuffar." "Wahina idin yasjudu lahal kuffar." Dan ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik sujud menyembah matahari saat terbitnya, karena mereka melihat terbit di antara dua tanduk setan. Jadi pada hadis Amr bin Abbasah ini ada penjelasan apa faktor dilarangnya sholat di waktu itu. Intinya adalah saat terbit matahari, itu yang inti. Karena saat terbit matahari, matahari terbit di antara dua tanduk setan, dilihat oleh orang kafir seperti itu, ya, sehingga mereka sujud menyembah matahari, menyembah setan. Ya. Tetapi ya, bukan hanya di saat itu saja yang dilarang, yang inti itu. Ya. Untuk menutup celah, ya. Jadi sebelumnya ketika sudah terbit fajar, ya, sampai saat terbit, nah ini sudah larangan sholat sunnah mutlak. Sudah bukan waktu untuk memperbanyak sholat sunnah mutlak di situ. Kemudian, ya, juga bukan, larangan itu bukan berakhir dengan sekadar terbit begitu, sudah terbit semuanya, langsung berakhir, tidak. Ya. Ditunggu sampai meninggi. Ya, sampai meninggi, yakni sekitar 15 menit setelah itu. Nah, ini untuk menutup celah. Padahal intinya di situ adalah saat terbitnya itu. Ya. Nah, jadi ini rentang waktu terlarang yang panjang yang kita pelajari, yang disebutkan di matan oleh Sa'di, itu yang panjang, mulai dari terbit fajar sampai matahari meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk menurut penglihatan kasat mata. Ini yang panjang, ini keseluruhan, ini waktu yang pertama. Nah, padanya, pada rentang waktu yang panjang ini, mulai dari terbit fajar sampai matahari meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk menurut penglihatan kasat mata, di situ terdapat waktu singkat, dan itu yang inti. Yang telah disampaikan tadi, yang inti ini disebutkan secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada dua hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Waktu singkat itu yang merupakan inti, yaitu saat matahari terbit. Saat terbit, ya. Saat mulai terbit, saat terbit. Karena dilihat oleh orang-orang kafir saat terbit, terbit di antara dua tanduk setan sehingga mereka sujud menyembah. Ya. Hadis Ibnu Umar tersebut yang menyebutkan secara khusus waktu itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza tala'a hajibus syamsi." Idza tala'a hajibus syamsi, apabila tepi, ya, tepi atas bulatan matahari sudah mulai muncul, berarti sudah mulai terbit, kan? Fa'akhirus sholata, maka tunda sholat. Tunda sholat, jangan sholat. Hatta tartafi'a, hingga meninggi. Hingga terbit meninggi ke atas sejarak satu tombak. Sudah aman. Nah, pada riwayat muttafaq alaih lainnya dari hadis Ibnu Umar ini juga, lafadznya, "La taharrau bi salatikum tulu'ash syamsi wala ghurubah." Jangan kalian memilih pelaksanaan sholat kalian, kalian kerjakan tulu asyam saat matahari terbit, wala gurubah, dan jangan pula saat matahari terbenam. Kemudian kata Nabi, fa innaha tatlu'u bi qornai syaitan, karena sesungguhnya matahari itu saat terbit, terbit di antara dua tanduk setan. Di saat itu orang kafir sujud menyembah seperti telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Nah, ini hadis Ibnu Umar yang menyebutkan secara khusus saat itu, yang singkat itu saat terbitnya. Ya, hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu yang juga menyebutkan saat yang singkat itu secara khusus. Hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, riwayat muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathu sa'atin," ada tiga waktu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiga waktu itu, yanhana melarang kita an nusalliya fihinna, melarang kita sholat di tiga waktu itu, au an nakbura fihinna mautana, atau menguburkan jenazah-jenazah kita di waktu-waktu itu. Tiga waktu itu, larangan sholat dan larangan menguburkan jenazah. Kemudian Nabi menyebutkan tiga waktu itu. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu, ketika matahari terbit, bazighatan, ketika matahari terbit, ya, bercahaya, bersinar, terbit, hatta tartafi'a, sampai matahari meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk menurut penglihatan kasat mata, barulah berakhir waktu. Jadi saat matahari terbit, ya, nah ini waktu itu, ya. tunggu sampai meninggi sejarak satu tempat di atas ufuk. Nah ini dua hadis, hadis Ibn Umar dan hadis Uqbah bin Amir yang menyebutkan secara khusus waktu singkat yang inti itu, yaitu saat terbitnya. Bisa difahami? Alim ulama mereka memaknai matahari meninggi, hatta tartafi'a, matahari meninggi dimaknai oleh mereka dengan meninggi sejarak satu tombak dari ufuk menurut penglihatan kasat mata. Jadi menurut penglihatan kasat mata kita, kita lihat matahari di sana meninggi satu tombak. Adapun jarak aslinya dari ufuk itu jauh, itu hanya penglihatan kita, kasat mata kita dari tempat kita. Nah, terlihat seperti itu. Adapun aslinya sebenarnya itu ya bukan satu tombak itu, ya tinggi sekali itu. Nah Ibnu Uthaimin menjelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti' sejarak satu tombak dari ufuk itu kurang lebih 1 meter, kata Ibnu Uthaimin, kurang lebih 1 meter dari ufuk posisinya menurut penglihatan kasat mata kita, dan itu secara menit 15 menit, 1/4 jam, 15 menit setelah terbit. Ibnu Uthaimin rahimahullah menjelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti bahwa menurut hitungan jam sebenarnya lamanya hanyalah 10 hingga 12 menit. Artinya tidak begitu lama, namun untuk berhati-hati, kata beliau, untuk kehati-hatian kita tambah menjadi 1/4 jam. Ya. Sebenarnya hanya 10 atau 12 menit ya setelah terbit, tapi untuk kehati-hatian. Jadi kehati-hatian di sini maka dijadikan 15 menit oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita katakan bahwa waktu terlarang itu ya setelah terbit adalah 1/4 jam, 15 menit setelah terbit. Jadi jika kita mengetahui matahari terbit jam sekian, tambah 15 menit. Setelah 15 menit dari terbit berarti sudah keluar waktu terlarang. Itu sudah masuk waktu duha. Baik. Bisa difahami? Nah, jadi kesimpulannya ini waktu terlarang yang pertama. Ya. Yang panjang secara keseluruhan yang pertama dari terbit fajar sampai matahari meninggi sejarah satu tombak dari ufuk menurut penglihatan kasat mata, yaitu 1 meter menurut penglihatan kasat mata kita, secara menit 15 menit setelah terbit. 15 setelah terbit. Nah, di dalam waktu yang panjang ini sebenarnya ada waktu singkat yang inti, yaitu saat apa? Saat terbitnya. Saat terbitnya. Itu yang inti, karena disitulah ya orang-orang kafir sujud menyembah matahari, menyembah setan, karena mereka melihat terbit di antara 2 tanduk setan. Ya. Syariat ini menjaga sebelum dan setelahnya. Sebelumnya sudah dilarang, setelahnya juga dilarang. Sebelumnya sejak terbit fajar sudah dilarang. Ya. Dan setelahnya yaitu tunggu sampai 15 menit kemudian. Tunggu sampai meninggi sejarah satu tombak di atas ufuk. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari di malam ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Wal muadzin yuadzin. Fadlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.